Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس سبحانك الدين عزكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kita babul janais, bab jenazah dari kitab Al-Umdah. Telah kita baca hadis yang pertama yang menjelaskan tentang masalah salat gaib, tempat salat jenazah, kemudian jumlah takbir. Hadis yang kedua yang menjelaskan tentang shaf pada salat jenazah, kemudian salat di kuburan setelah berlangsung lama pemakaman, apa hukumnya mensolatkan seseorang yang telah mati, sudah lama mati sehari kan bulan di kuburannya bagi yang belum tahu. Dan terakhir yang kita bahas ialah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tentang masalah kafan. Sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya tentang masalah pemandian jenazah. Qala al-muallif rahimahullahu taala An Ummu Atiyyah al-Ansariyah radhiyallahu anha qala دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت بنته زينب. قال أم عطية رضي الله عنها الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم masuk menemui kami tatkala putrinya Zainab wafat. فقال maka Rasul bersabda irsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalik in ra'aytunna dhalik bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafura aw shay'an min kafur fa idza faragtunna fa'adhinni. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, mandikanlah putriku ini 3 kali atau 5 kali atau lebih daripada itu kalau kalian pandang perlu. Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara dan jadikanlah pada pemandian terakhir ada gafur atau sesuatu dari gafur. Bila kamu telah selesai, beritahukan kepada saya. Kata Mu'atiyah, falamma faragna alanna fa'atana hiqwahu faqala ash'irnaha iya ya'ni izar. Maka tatkala kami selesai memandikan jenazah Zainab, kami memberitahukan Rasulullah SAW, maka beliau memberikan kepada kami hitwahu, hitwahu, sarungnya. Faqala, maka Rasul berkata, ashirnaha iya, jadikanlah kain ini yang pertama kali melekat di kulitnya Zainab, yakni jadikan sebagai sarungnya. Wa fi riwayatin, disebutkan dalam riwayat yang lain, aw sab'an, atau mandikan 7 kali, mandikan 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Wa qad, beliau juga bersabda, ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'il wudhu'i minha, mulailah dengan bagian yang sebelah kanan dan tempat-tempat wudhunya. Wa anna Ummu Atiyyah qalat, dan bahwasanya Ummu Atiyyah radhiyallahu anha berkata, waja'anna ra'saha thalathata qurun, kami jadikan rambut kepalanya 3 gelungan. Dibikin 3 gelungan, satu di tengah, satu di sebelah kanan, terus sebelah kiri. Baik, hadis ini barakallahu fikum dikatakan sebagai umdatun fillah, pegangan para ulama di dalam bab memandikan jenazah. Di sini ada banyak permasalahan yang diangkat, ada banyak masalah yang diangkat. Yang pertama, kewajiban memandikan jenazah, terutama jenazah muslim, dan ini hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Ketika ada sebagian pihak yang cukup memandikannya, maka yang lain berkewajiban. Kemudian dalam hal ini disebutkan adanya pihak khusus yang dikenal sebagai tukang memandikan jenazah. Di sini Ummu Atiyyah radhiyallahu anha dikenal sebagai seorang sahabiyah, sahabat wanita yang biasa memandikan jenazah. Kalau bahasa kita namanya apa? Mudin. Mudin. Mudin itu ada dua. Ada mudin laki-laki untuk memandikan jenazah laki-laki, ada mudin perempuan untuk memandikan jenazah perempuan. Ummu Atiyyah ditunjuk oleh Rasulullah SAW memandikan jenazah putrinya Zainab. Sehingga untuk yang laki-laki, laki-laki, yang perempuan, perempuan. Di sini kaidahnya adalah hukum asal, hukum asal jenazah laki-laki dimandikan oleh orang laki-laki, jenazah wanita dimandikan oleh kaum wanita. Barakallahu. Baik, ada permasalahan yang diangkat oleh para ulama. Apa hukumnya seorang suami memandikan jenazah istri? Apa pula hukumnya istri memandikan jenazah suami? Jawabannya para kuatikum ialah boleh. Jawabannya adalah boleh. Diperbolehkan bagi seorang suami memandikan jenazah istrinya. Diperbolehkan pula bagi sang istri memandikan jenazah sang suami. Dikarenakan mereka suami istri. Dengan adanya kematian itu belum lepas status sebagai pasutri. Sehingga boleh. Juga dengan sabdanya Rasulullah SAW yang mengatakan pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kalau seandainya engkau yang mati terlebih dahulu, aku akan memandikan kamu, aku akan urus jenazahmu, aku akan kafani kamu. Wah. Nah, barakallahu. Ini hukum asal. Kemudian barakallahu fikum, di sini dibahas tentang masalah kaifiyah, tata cara pemandian jenazah. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan persiapkan. Yang pertama, dipersiapkan air secukupnya. Kedua, dipersiapkan as-sidr, daun bidara atau serbuk bidara. Mau daun boleh, serbuk juga boleh. Tiga, kalau tidak ada daun bidara, maka diperbolehkan menggunakan alat-alat yang lain yang mensucikan atau yang mewangikan, sabun atau semisalnya. Itu pendapat yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang juga dipersiapkan ialah kapur tarus atau minyak wangi. Ini nanti digunakan untuk pemandian terakhir. Kapur. Yang juga perlu dipersiapkan adalah kapas. Ini teknis. Difungsikan ketika nanti sang mayit mengeluarkan kotoran-kotoran pada bagian tubuhnya, pada bagian hidungnya, pada bagian telinganya, pada bagian matanya yang susah dibersihkan, maka ditutup dengan yang namanya kapas. Juga disiapkan sisir. Sisir dipergunakan untuk menyisir rambut sang mayit. Disebutkan dalam riwayat ini, Umadiyah radhiyallahu anha menyisir rambut Zainab di tiga. Disisir tiga, satu tengah, satu di sebelah kanan, satu sebelah kiri. Disisir. Nah, barakallahu. Kemudian, tempat pemandian jenazah itu harus tertutup. Harus tertutup. Tidak ada atau tidak boleh pihak-pihak lain bisa melihat jenazah tadi dimandikan. Bisa di sebuah ruangan, bisa pula di luar ruangan yang tertutup. Yang menggunakan apa namanya, Pak? Tabir gitu ya, para kalau itu. Sehingga yang melihat hanya pihak-pihak yang ditunjuk untuk memandikan jenazah. Barakallahu. Baik, kemudian apakah harus dipangku ataukah ditaruh di atas meja, itu semua adalah teknis yang paling memudahkan itu yang diminta, dan yang paling memudahkan dimandikan di atas dipan. Kalau dipangku begini sama orang, nanti asal kafe itu orangnya ya. Nah, taruh di dipan, di pangku begitu, itu lebih memudahkan. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah assalamualaikum, bagian vital jenazah itu ditutup dengan kain. Ditutup dengan kain. Yang selebihnya tidak. Perlu dipahami para assalamualaikum, dalam memandikan jenazah seluruh pakaian sang mayit dilepas. Baik jenazah laki-laki ataupun yang perempuan, semua dilepas. Ditelanjangi. Hanya saja bagian vitalnya ditutup dengan kain. Itu nanti ketika membersihkannya menggunakan spons. Enggak boleh langsung dengan tangan kita. Tapi harus menggunakan spons atau menggunakan kain, dibersihkan dibalik kain tadi. Barakallahu. Kemudian memandikan jenazah itu ganjil. Itu jumlahnya ganjil. Ganjil ya, Pak. Baik, ganjil di sini dimulai dengan satu ataukah dimulai dengan tiga? Satu cukup ataukah langsung tiga kali pemandian? Nah, ayuhannas, berapa kali? Satu ataukah tiga mulai ganjilnya itu? Iya. Satu atau tiga? Mandinya. Diterangkan ya, memandikan jenazah itu ganjil. Sunnahnya adalah ganjil, bukan genap. Bilangan ganjil dimulai dari angka satu atau angka tiga. Terkait dengan memandikan jenazah. Saya nggak mengatakan angkanya, kalau angka ya 1, 1, 3, 5, 7. Terkait dengan memandikan jenazah, satu atau ketiga? Satu atau ketiga? Ilah, kok ikhtilaf? Kemarin katanya sudah ada yang praktek mau dengan jenazah ini. Satu atau tiga? Coba. Ya asli. Kalau satu bersih, apakah cukup? Perhatikan riwayat. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, irsilnaha salatan au khamsan au sab'an sab'an au aktar min zalikin wa'idun adhan. Mandikan jenazah putriku itu 3 kali atau 5 kali dalam lafaz yang lain, atau 7 kali atau lebih daripada itu kalau kamu marah, perlu. Ganjil di sini dimulai 1 atau 3? 3. Ini yang harus diperhatikan baik-baik. Disebutkan dalam surah Al-Bari rahimahullah dalam bukunya Ahkamul Janais, memandikan jenazah itu ganjil, tapi memulai bilangan ganjilnya dari 3, minimal 3 kali pemandian. Irsilnaha salatan. Kalau tidak bersih, baru 5. Kalau tidak bersih, 7. Terima kasih. Udah ini. Memandikan jenazah itu ganjil. Dan ganjilnya itu bukan dari angka 1, tapi dari angka 3. Minimalnya 3 kali pemandian. Terima kasih. Kemudian terkait dengan airnya, air yang digunakan untuk memandikan jenazah dicampur dengan daun bidara atau dengan serbuknya langsung, dan di bagian terakhir dikasih kafur. Kemudian dalam pemandian jenazah, barakallahu fik, rambut sang mayit itu disisir dan digelung jadi 3, terutama bagi yang wanita. Bagi yang wanita, kemudian dilempar ke belakang seluruhnya. Barakallahu fik. Yang berikutnya lagi, ini poin-poin terlebih dahulu. Dalam memandikan jenazah dimulai dengan anggota wudu, kemudian pada bagian kanan anggota tubuhnya. Dan dikatakan ini ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'il wudhu'i minha. Mulailah dengan sebagian di sebelah kanan dan pada bagian-bagian wudhunya. Baik-baik. Sekarang bagaimana cara mengkompromikan semua keterangan tadi? Ringkasnya barakallahu fik. Dalam memandikan jenazah, ketika semua disiapkan, air disiapkan dan tersiapkan, semua disiapkan para klinik di tempat-tempat yang tertutup, jenazah harus di atas dipan. Misalnya yang kali pertama dilakukan ini teknis ialah secara perlahan antum menekan perut jenazah, perutnya tekan supaya apa ini? Supaya mengeluarkan sisa kotoran yang ada di perutnya, barangkali masih ada. Itu untuk meringankan kedepannya nanti. Ini teknis, bukan kewajiban, bukan perkara yang harus. Teknis untuk memudahkan pemandian. Urut dulu. Ya, diurut dulu. Sekiranya cukup, pada yang keluar, bersihkan lebih dahulu dari dukurnya. Barakallahu. Jangan lupa ya, bagian vital. Di apa namanya? Di tutup. Kemudian yang kali pertama dimulai ialah mawadhi'il wudhu'i minha. Dimulai pada bagian wudhunya. Diwudhukan terlebih dahulu. Jenazah diwudhukan terlebih dahulu. Ya, diwudhukan bagaimana dia berwudhu kayak biasanya, diwudhukan para keluarga. Setelah diwudhukan memulai memandikan jenazah pada bagian kanan anggota tubuhnya, kanan dulu. Nah, misalkan begini ya, bagian kanan dulu, dibersihkan kanannya, semuanya disiram, ketiak-ketiaknya, sampai bawah-bawahnya, bagian vitalnya, menggunakan spon atau menggunakan kain, dibersihkan pakai air tadi itu supaya bersih, sampai bawah, kemudian dimiringkan di bagian belakangnya, dibersihkan semuanya, sampai rata, sudah baru kemudian sebelah kirinya, juga dibersihkan dengan cara yang sama, dibersihkan semua ketiak-ketiaknya dan segala macamnya, belakangnya dimiringkan, barakallahu fikum. Setelah itu baru kemudian mengurusi kepalanya, bagian kepalanya disiram, dibersihkan, boleh nggak dikeramasi, barakallahu fikum, sebersih-bersihnya. Setelah itu disisir. Berapa kali? Disisir tiga. Di bagian tengah, bagian kanan, bagian kiri. Kalau dia rambutnya panjang, dilempar ke belakang. Ini satu kali kemandian. Diulangi lagi dengan cara yang sama. Yang kedua kalinya. Diulangi lagi yang ketiga kali dengan cara yang sama. Selesai. Tiga kali. Dicek setelah itu. Ada yang kurang bersih, ada yang keluar lagi kotorannya dan segala macamnya. Kalau ternyata bersih, tidak ada lagi kotoran yang keluar, maka cukup. Jangan lupa pada bagian yang ketiga dikasih kafur. Waj'alna, kata Rasul, waj'alna fil akhirati kafur. Jadi kerana pada pemandian terakhir ada kafurnya. Barakallah. Selesai. Enteng aja yang namanya urus jenazah itu. Ketika tidak ada hal-hal yang mencurigakan, cukup. Ketika ada lagi yang keluar, misalkan bagian duburnya ada kotorannya, atau bagian hidungnya ada darahnya, di bagian telinganya atau semisalnya, maka dibersihkan, mandikan lagi yang keempat kalinya dengan cara yang sama. Apakah cukup? Harus ganjil. Yang kelima kalinya, yang kelima menggunakan kafur lagi. Yang terakhir menggunakan kafur lagi yang kelima. Dicek lagi, bersih apa enggak? Bersih, cukup. Ada lagi yang keluar, bersihkan lagi yang dari yang keluar tadi. Bersihkan yang keluar, mandikan lagi yang keenam. Apakah cukup? Tambah lagi, yang ketujuh juga menggunakan kafur dikarenakan yang paling terakhir. Barakallahu fikum. Setelah tujuh kali mematikan, masih ada yang keluar. Apakah dimandikan lagi? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dimandikan selagi masih ada yang keluar kotorannya. Berapa kali pun. Ini pendapat sebagian mereka. Pendapat yang lain mengatakan tidak. Angka tujuh itu maksimal. Karena Rasulullah SAW dalam riwayat menyebutkan angka 7, 3 atau 5, atau yang keempat penting, yang keempat perlu disebutkan dalam laporan lain, atau 7 kali. Angka 7 itu angka terakhir yang beliau sebutkan, sehingga sebagai ulama mengatakan itu maksimal. Artinya ketika sudah 7 kali pemandian masih ada yang keluar, maka cukup dengan ditutup dengan kain, dengan kapas. Itu fungsinya, menyiapkan kapas tadi. Hidungnya dikasih kapas, telinganya kasih kapas, duburnya kasih kapas, keleknya, tidak perlu. Jari-jarinya, tidak perlu. Iya, saya ngetes jadi tidak perlu. Yang dikasih adalah bagian-bagian yang mengeluarkan kotoran. Tutup, sudah langsung diurus pengkafanannya. Barakallahu fikum. Kak Umum, ada yang susah? Ada yang susah? Itu bukan pada pembagian pemandian. Terkait dengan itu bukan terkait dengan masalah pemandian. Barakallahu fikum. Pemandian dengan cara yang seperti yang terangkan tadi, sangat-sangat mudah, seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, semua mungkin ketika diwudukan terkait dengan kubur-kuburnya semampu mungkin. Jadi kalau misalkan khawatir nanti airnya masuk ke dalam, diangkat kepalanya, diumur-umurkan, keluarkan semampu mungkin. Itu semuanya dengan prinsip tattaqullah mas tata'atuhu. Kok banyak pertanyaan ini? Gak hatam nanti bukunya ini. Pertanyaannya nanti dulu. Yang penting paham kan? Gampang waktu saya. Yang dipahami oleh kebanyakan pihak, nyiramnya 3 kali. Satu siraman, 1. Siramannya kedua, 2. Siramannya ketiga, 3. Dihitung 3 kali mandi. Bukan. Yang namanya 3 kali pemandian itu dengan proses yang sama. Jadi paham? Paham ya? Jadi di apa namanya, di kalau terkait dengan apa namanya menekan perut, cukup sekali aja, tidak 3 kali. Diwudukan, kemudian dimulai dengan bagian sebelah kanan, sebelah kiri, membersihkan apa namanya kepala dan segala macam, itu dihitung 1 pemandian. Diulang lagi dengan cara yang sama, dihitung 2. Dihitung dengan cara yang sama lagi, dihitung 3. Jadi bukan 3 kali pembuyuran. Terkait dengan bagian sebelah kanan, mungkin berkali-kali buyurnya itu. Sebelah sininya dibuyur, ketiaknya bersihkan, bagian dadanya, bagian kakinya sampai ke bawah, di bagian kitalnya dibersihkan menggunakan spons dan segala macam, di bawah kain. Itu sudah berapa kali buyuran ya? Belum dibalik lagi di sebelah, di bagian belakangnya. Dibalik begitu, dibersihkan bagian belakangnya, sebelah kirinya, berapa kali buyuran? Banyak buyuran, dan itu setahun bisa 1. Selesai 1 proses, 1 pemandian. Diulang yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya. Saya paham, paham gak? Jangan salah kemana. Oh bukan itu. Lanjut atau pertanyaan? Lanjut dulu. Urusan tanya-tanya gampang urusannya. Terkait dengan masalah kapan, sejak kemarin ya, kesetukan kemarin. Jadi yang mandikan siapkan, siapkan kapan disiapkan. Terkait dengan kapan, itu 3 helai kain yang panjang, yang lebar, yang menutupi barakalatikum, yang disunahkan 1 diantaranya dari ibarat. Kain kapannya ada garis-garisnya, barakalatikum, tidak ada gamis, tidak ada imamah, tidak ada apa namanya sirwal, semuanya adalah kain biasa. Kemudian dikasih bukur, itu kapan dikasih bukur, dikasih wangian, barakalatik, sudah ditaruh di atas kain kafan. 3 lembar, bentangkan, jenazah taruh di atasnya, digulung, 1, berikutnya lagi, 2, berikutnya lagi, 3, set, selesai. Yang laki dan perempuan adalah sama 3 helai kain. Tidak ada perbedaan antara kafan laki-laki dan kafan perempuan. Barakalatik. Lewat pembahasan masalah kafan. Lanjut. Qala rahimahullahu ta'ala an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala bainama rajulun waqifun bi Arafah id waqa'a an rahilatihi fa waqasathu aw qala fa awqasathu fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighsiluhu bi ma'in mufidrin wa ghaffiduhu fi thawbayn wa la tuhanniquhu wa la tuqamiru ra'sah fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan wa fi riwayatin wa la tukhallu wajhahu wa ra'sahu. Yang artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata tatkala ada seseorang laki-laki wukuf di Arafah, tiba-tiba terjatuh dari hewan tunggangannya. Ternyata hewan tadi menginjak bagian lehernya sampai patah. Lagi wukuf di Arafah dengan hewan tunggangannya, terjatuh. Begitu jatuh, keinjek hewannya di bagian leher sampai patah, mati dia. Maka Rasul mengatakan, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, kafani dia dengan 2 baju ihramnya, jangan kamu kasih minyak wangi, jangan pula kamu tutup kepalanya, sebab dia nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Di surat Al-Maidah yang lain, jangan kamu tutupi wajahnya, jangan pula kamu tutup kepalanya. Riwayat ini barakallahu fikum menerangkan kepada kita hukum khusus untuk orang yang mati dalam keadaan menggunakan pakaian ihram. Baik ketika wukuf di Arafah atau ketika pada kesempatan yang lain. Yang penting dia posisinya menggunakan pakaian ihram. Pakaian ihram. Di sini dimandikan dengan air dengan daun bidara. Sama ya. Bedanya apa? Dikafani pada dua helai kain ihramnya saja. Umumnya berapa? Umumnya tiga. Untuk yang mati dalam keadaan ihram, dua. Dua helai pakaian ihramnya saja. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, tidak boleh dikasih minyak wangi. Tidak boleh dikasih minyak wangi pada pemandiannya dan pada kain kafannya. Tidak boleh ditutup kepala dan wajahnya. Sehingga ya yang ditutup sampai sini aja. Sampai di leher ke bawah. Wajah masih kelihatan. Rasul mengatakan dia nanti akan dibangkit dan diam-diam dalam keadaan Rasul dia. Ini khusus untuk yang mati dalam keadaan ihram. Khusus yang mati dalam keadaan ihram. Barakallahu. Hadza wallah. Wa qala rahimahullahu ta'ala an Ummu Atiyyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummu Atiyyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha dia berkata, "Nuhina 'an ittiba'il janaiz wa lam yuhzam 'alaina." Kami kaum wanita dilarang mengikuti jenazah, namun tidak ditekankan larangan tadi atas kita. Maknanya wanita dimakruhkan mengikuti jenazah. Apakah haram? Apakah haram? Dengan nas ini tidak haram. Yang diharamkan barakallahu fikum ialah wanita yang terlalu sering ziarah. Terlalu sering mengikuti jenazah kalau ziarah. Barakallahu fikum. Ini hadis yang berikutnya barakallahu fikum terkait dengan bab ittiba'ul janaiz, mengikuti jenazah. Yang disunahkan mengikuti jenazah itu dari rumah duka. Disunahkan mengikuti jenazah dari rumah duka, dari tempat jenazah itu dikeluarkan. Paham ya? Diikuti sampai pemakaman. Yang afdal ialah mengikuti jenazah dengan cara mensolatkannya sampai memakamkan di pekuburan. Berapa pahalanya? Berapa pahalanya? Dua kirat. Dua kirat. Atau mengikuti jenazah sampai mensolatkan saja dengan tanpa mengantarkan dia ke pemakaman. Berapa pahalanya? Satu kirat. Berapa satu kirat itu? Gunung. Nah, disebutkan dalam riwayat satu kirat seperti satu gunung yang besar. Dua kirat seperti dua gunung yang besar. Pahalanya itu. Sehingga sunahnya diikuti langsung ke rumah duka. Dari rumah duka diantar ke tempat sholatnya. Kalau hanya sholat saja satu kirat. Sholat sambil dan terus sampai selesai pemakamannya dua kirat. Tadi paham ya? Kemudian yang dianjurkan untuk mengikuti jenazah itu kaum laki-laki. Untuk kaum laki-laki. Sementara kaum wanita tidak diperbolehkan untuk mengikuti jenazah. Walaupun larangannya tidak tegas. Para ulama. Dilarang. Alasannya barakallahu'alaikum, yang pertama, dikhawatirkan terjadi ikhtilaf campur laki perempuan. Yang kedua, dikhawatirkan terjadi fitnah pada mereka. Nanti mereka gak kuat begitu ya, berteriak, histeris, menangis, dan segala macamnya, gulung-gulung di jalan. Siapa yang bantu? Barakallahu'alaikum. Artinya, banyak sekali mafasid. Mafsadah yang ditimbulkan dikarenakan wanita ikut jenazah. disebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau tidak mau mengantarkan jenazah yang di situ ada perempuannya. Tidak mau. Dikatakan itu menyelisih sunahnya Rasulullah SAW. Sehingga perempuan tidak diperbolehkan untuk mengantar jenazah. Barakallahu. Baik. Ketika mengantar jenazah, yang dilarang, hal-hal yang dilarang ketika mengantar jenazah. Satu, mengantar jenazah dengan api, menggunakan api, nyalakan api sambil bawa jenazah, itu tidak boleh. Dengan nas hadis Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, kecuali kalau api itu untuk obor, sedangkan jenazah dimakamkan malam hari untuk penerangan, itu boleh, itu boleh. Tapi kalau bukan untuk penerangan, maka tidak boleh mengikuti jenazah dengan api. Larangannya dikarenakan tasyabbuh, menyerupai tindakan kaum muslimin. Kedua, tidak boleh mengantar jenazah dengan suara yang keras, dengan suara-suara yel-yel, entah itu yel-yel apa namanya, memuji-muji sang mayit, atau dengan suara histeris, isak tangis, rata tangis dan semisalnya. Itu tidak boleh. Ini semuanya tasyabbuh dengan kaum muslimin. Paham ya? Tidak boleh. Yang ketiga yang juga tidak boleh, mengantar jenazah sambil ngobrol-ngobrol urusan dunia. Sambil ngantar jenazah. Ya apa bikin di sini? Terus. Ya apa bikin proyeknya? Ya Pak, gimana kemarin? Tawa-tawa begitu. Dalam kata apa ya Pak? Mengantar jenazah itu dilarang kalau kepada para ulama. Baik, apa yang dianjurkan ketika mengantar jenazah? Yang dianjurkan ketika mengantar jenazah ialah tadzakkurul maut wal akhirah, mengingat mati dan ingat akhirat. Sehingga diantar dalam keadaan dia termenung, tafakur, ya, termenung, tafakur, mengingat mati, muhasabah, mawas kiri, nanti akan sama dengan dia yang dikotong semacam ini. Wah, sehingga dia bisa mengambil faedah ketika mengantar jenazah. Kemudian barakallahu, mengantar jenazah harus di belakang jenazah atau boleh di samping kanannya, atau samping kirinya, atau depannya? Jawabannya? Belakang. Jawabannya? Belakang. Harus belakang. Kiri nggak boleh. Kanan nggak boleh. Depan nggak boleh. Boleh. Hah? Jawabannya? Jawabannya semua boleh. Jawabannya semua boleh. Yang penting di sekitar jenazah tadi. Semuanya ada riwayatnya, ada arahnya. Di belakang jenazah boleh, sebelah kiri boleh, sebelah kanannya boleh, sebagian depannya juga boleh, nggak ada masalah. Barakallahu. Tapi yang paling afdal, di belakang jenazah itu babnya afdaliyah saja. Kenapa dikatakan paling afdal? Itu diambil dari kata-kata ittiba, yang namanya ittiba'ul janais, mengikuti jenazah. Ikuti di belakangnya, diikuti terus gitu. Itu yang paling maksimal. Apakah boleh mengikuti jenazah dengan kendaraan? Apakah boleh mengikuti jenazah dengan kendaraan? Apakah harus dengan jalan kaki? Jawabannya, hukum asalnya dengan jalan kaki, tapi diperbolehkan untuk mengikuti jenazah dengan kendaraan dengan syarat harus di belakang jenazah. Harus di belakang jenazah. Ini semuanya khulasa semua ya Pak. Kalau mau diperpanjang dengan dalil-dalilnya, panjangan lagi kan. Itu khulasa. Silakan dengan jalan kaki, itu hukum asal. Silakan pula menggunakan kendaraan, tapi harus di belakang. Kendaraan di belakang jenazah. Ya, jalan kaki, belakang boleh, kanan, kiri, depan, tidak ada masalah. Sederhana mana? Barakallah. Kemudian berapa ukuran langkah ketika gotong jenazah? Apakah pelan kayak orang kerajaan gitu, pelan gitu, ataukah lari kenceng gitu? Jawabannya? Cepat langkah. Jawabannya? Disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW yang disunnahkan ialah ar-roman, roman, mempercepat langkah. Tapi nggak sampai lari, jalan, tapi mempercepat langkah. Barakallah. Sehingga tengah-tengah antara dua sikap yang salah. Sikap pertama yang salah ialah mengantar jenazah dengan pelan, satu-satu gitu. Kayak ada upacaranya gitu. Nah, itu tindakan yang dilarang, bahkan tasyabbuh dan kufur. Wah, subhanallah, terjadi pada aparat-aparat kita ini, Pak. Tindakan yang mereka lakukan itu merupakan tasyabbuh dan kufur. Ketika ada yang mati, ya, kemudian digotong pelan-pelan, gitu ya. Itu merupakan tasyabbuh dengan kufar. Adalah Yesus. Begitu pula yang kedua, diantar dengan cepat, lari gitu, wah begitu. Itu juga demikian, tindakan yang salah, melampaui batas. Yang betul tengah-tengah. Jalannya tidak kenceng, tidak lambat, cepat. Itu namanya normal. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan insyaallah taala. Ini beberapa masail terkait dengan masalah ar-ramal. Lanjut. Qala rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda. Kata Rasul, asri'u bil janazah. Percepatlah dengan jenazah. Asri'u bil janazah. Percepatlah dengan jenazah. Ini mengandung dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah perintah mempercepat mengurus jenazah. Asri'u bil janazah. Ay asri'u tajhizal janazah. Percepatlah kepengurusan jenazah. Ini mana pertama? Makna yang kedua, asri'u bil janazah, cepatlah dengan jenazah, yakni cepatlah membawa jenazah. Dan terang atas ya, ketika membawa jenazah itu jangan pelan-pelan, tapi agak cepat. Jangan cepat, tapi bukan lagi. Dua pengertian. Dari hadis ini barakallahu fikum, para ulama kita menyatakan ketika ada jenazah, ada orang yang wafat, diperintahkan untuk segera diurus jenazahnya. Termasuk perkara yang mungkar, bahkan termasuk tasyabbuh dengan kaum musyrikin al-kufar, menunda-nunda kepengurusan jenazah untuk hal-hal yang enggak diperlukan. Tunda. Barakallahu. Mereka nunda, kenapa ya, Pak? Menunggu orangnya mati di Surabaya, keluarganya di Merauke sana, di Merauke sana, dikasih tahu, nih ayah anda meninggal cepat kemari. Waduh, ini malam hari ngomongnya ini, booking tiketnya ya apa segala macamnya, lalu ada tiket besok sore, nyampe Surabaya tengah malam, apa ya Pak? Sehari semalam, ada lagi. Pertentangan dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Yang sunnah yang diperintahkan al-isra' bil janazah, mempercepat kepengurusan jenazah. Begitu wafat diumumkan supaya muslimin bisa mengurus jenazahnya, langsung diurus, siapkan kafannya, tunjuk orang untuk gali apa namanya liang lahatnya, tunjuk orang untuk memandikan jenazahnya, siapkan. Kalau seandainya mati sore hari, maka diupayakan langsung disolatkan, dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan malam itu juga. Hukumnya boleh menguburkan jenazah di malam hari kalau kondisinya darurat. Bisa. Kalau meninggalnya itu ialah pagi hari jam 7, jam 8 meninggal dunia, langsung diurus pada zuhur, langsung dimakamkan jenazahnya. Mati pada zuhur, langsung diurus ba'da asar persis, langsung dimakamkan jenazahnya dengan syarat sebelum tenggelamnya matahari. Sebelum tenggelamnya matahari. Dipet fatih. Kenapa? Kata Rasulullah slide ya, Pak. Asri'u bil janazah fa innaha in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taku siwa dzalik fa syarrun tad'unahu 'an riqabikum. Percepatlah kalian mengurus jenazah, sebab kalau jenazah itu jenazah yang salihah, jenazah yang baik, maka sebuah kebaikan yang kamu persembahkan untuknya. Tapi kalau itu jenazah-jenazah yang gak baik, maka sebuah kejahatan, sebuah kejelekan yang kamu letakkan dari pundak-pundak kamu. Kalau baik, tadi kamu persembahkan kebaikan tersebut dia. Kalau jelek, segera kamu lepaskan dari pundaknya kamu, langsung selesai urus. Barakallahu'alaikum. Al-Isra'u bin jenazah. Maka tidak diperbolehkan menunda-nunda pengurusan jenazah. Kemudian ya, Pak. Pada kata-kata fasharun tabu'unahu an riqabikum. Kalau dia jenazah yang jelek, maka sebuah kejelekan yang kamu letakkan, kamu lepaskan dari pundak-pundak kalian. Kata-kata pundak itu menunjukkan hukum asal membawa jenazah itu dengan dipikul, tidak menggunakan kendaraan. Wabahin, itu yang sunnah. Pikul, tidak menggunakan kendaraan. Karena langsung menggunakan kata-kata riqab, riqab itu pundak. Terus apa hukumnya mengantar jenazah menggunakan kendaraan? Repot ini, ada kendaraan jenazah. Gimana Pak Budi? Pak Budi harus jawab ini. Pak Budi ini. Pak Budi ini tanya. Sama-sama Pak Haji Budi dan. Gimana Bu? Dengan secara mutlak. Cukup jauh. Atau jawabannya, jadi gak secara mutlak, gak secara mutlak namanya hukum asalnya yang namanya mengantar jenazah itu dipikul oleh kaum muslim, kecuali kalau tidak mampu atau kondisinya menghendaki harus pakai kendaraan. Gak mampu seperti jauh tuh Pak, yaitu pemakamannya tuh 30 kilo, kalau jalan kaki 30 kilo mikul jenazah apa ngomong ya, maka diperbolehkan menggunakan kendaraan. Atau kondisinya tidak memungkinkan untuk menggunakan pikul, harus dengan kendaraan. Misalkan di tengah kota. Tengah kota. Ya, sibuk dengan yang namanya arus kendaraan. Wah, gitu. Lalu larang begitu. Enggak mungkin dari rumah dia tinggal nerobos di tengah kota yang ramai seperti itu dengan mengikut jenazah. Karena tidak mungkin kan, maka menggunakan kendaraan. Para fattakullaha masyarakat. Itu bukan dalam fatwa para ulama zaman sekarang ini. Tetapi kalau masih memungkinkan dan sengaja menggunakan kendaraan, itu tasyabbuh bil kufar. Ya, masih mungkin digotong. Tapi kamu digotong, sengaja mengantar jenazah dengan kendaraan, itu merupakan tasyabbuh bil kufar, menyerupai tindakan orang-orang kafir. Maka maka tidak boleh barakallahu itu. Entah. Masya Allah. Ada yang mau tanyakan? Gimana? Potuai bang, mau pakai kerecekan, mau pakai beca. Yang penting itu tidak menggunakan ini. Yang sunnah menggunakan pikul. Kecuali kalau tanyakan, bagaimana kalau dibopong? Jawabannya boleh. Apalagi anak kecil gitu ya, anak kecil, bayi. Kalau jadi pikul, bopong aja. Ada kok. Ah, ya wah ya wah. Cara betul cara ayatnya itu berwudu itu sama, apakah sama dengan cara memandikannya seperti apa itu mandi jenazah di mana bagian terakhir itu ada di kaki. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap kali memandikan berarti ada wudu ya. Iya. Jadi terkait dengan mewudukan jenazah tadi para kalau itu kaifiahnya sama seperti wudu untuk sholat. Ya otomatis kakinya terakhir. Artinya langsung dicuci kakinya. Tidak menunggu pemandian 3 kali baru kaki. Enggak. Itu jenazah para kalau. Kemudian dari zahir hadisnya. Dari zahir hadisnya ketika Rasul mengatakan mandikan 3 kali atau 5 kali atau 7 kali mulai dengan bagian wudu dan bagian sebelah kanan itu menunjukkan apa? Setiap proses pemandian lengkap ada wudunya, ada memulai sebelah kanan atau sebelah kiri berkemudian kepala itu lengkap sehingga yang tadi saya terangkan satu prosesi itu dihitung satu. Ulangi lagi yang kedua kalinya, ulangi lagi yang ketiga kalinya terkait dengan mengeramasi apa? Rambut. Ya cukup sekali, selebihnya tinggal dibasuh aja dengan air. Maksudnya sampoi itu iya. Terkait dengan sampo itu kan teknis. Dah harus sampo ya. Nanti dibersihkan itu apa namanya rambutnya bisa dengan dikeramas. Itu bahir riwayat ini. Taraklah. Jadi bukan 3 kali siraman tapi 3 kali pemandian. Jadi semua yang dilakukan tadi, apakah ditentukan jumlah orangnya yang menangani? Tidak, secukupnya saja. Secukupnya saja. Satu orang cukup. Kalau nggak cukup, 2 orang. Kurang pas 3 orang, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ada kalau nggak ada masalah. Tidak harus. Tapi terkait dengan yang memandikan tadi, hukum asalnya laki-laki memandikan yang laki-laki, perempuan memandikan yang perempuan. Tapi boleh bagi suami memandikan istri atau sebaliknya. Apakah harus keluarganya? Jawabannya tidak harus. Justru yang sesuai dengan sunnah, yang paling berhak untuk memandikan jenazah ialah a'lamuhum bisunnah. Yang paling mengerti sunnah memandikan jenazah, walaupun bukan keluar. Yang kedua yang paling amanah supaya dia bisa merahasiakan semua yang dia lihat pada jenazah. Ini dua ketentuannya. Dan yang ketiga ikhlas, jelas harus ikhlas dalam memandikan jenazah. Tidak harus keluar. Tapi katanya keluarganya itu yang bisa dan dia paling mengerti tentang sunnah begitu. Super misalkan, ya ngerti sunnah jenazah. Yang lain tidak ngerti itu super yang maju. Walaupun dia kakaknya sendiri, apa laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Mesti gimana Beb? Antum ada kan adik gitu. Bapaknya meninggal, dia anaknya perempuan semua. Terus anaknya tua. Tapi selagi masih ada laki-laki yang mampu memandikan laki-laki. Begitu pula ketika ada perempuan yang meninggal dunia. Selagi masih ada wanita yang mampu memandikan wanita. Kecuali kalau kondisinya darurat. Tidak ada lagi orang di situ yang bisa memandikan jenazah. Jadi maka diperbolehkan walaupun bukan suaminya atau istrinya. Dia memandikan ibunya, atau memandikan putrinya, atau memandikan saudarinya, atau memandikan bibinya. Para kuat hukum itu dalam kondisi darurat. Tapi pemandiannya harus dibawa atau dibalik kain. Itu jenazah ditutupi semua pakaiannya, tapi ditutupi kain. Antum mandikan menggunakan apa? Sepon atau menggunakan kain dibalik kain tadi. Paham ber? Nah, kemudian dibuka kabel mana ber? Karena waktu itu tidak boleh, dikarenakan walaupun dia mahram kamu, tapi tidak boleh melihat awalnya. Karena itu kulas. Iya, dikepang di sisi tiga, dikepang di tiga, tengah, kanan, kiri, kemudian dilempar ke belakang. Yang berapa? Paling ya. Kalau di kampung itu kan hanya mobil itu biasa. Kalau misalnya ternyata mobilnya itu salah paham dengan ini, misalnya salah paham harusnya dimatikan tiga kali, ternyata cuma disiram tiga kali. Misalnya tetangga saya meninggal dirawat ya, ini karena jadi tujuh ya kan. Mobilnya itu salah. Terus bagaimana dengan hukum dengan kami yang belajar seperti itu? Ngerti tidak kalau dia berbuat demikian? Nggak tahu dari mana dia cuma tiga kali siraman. Cerita tadi tak siram tak pakai telur naya, gitu ya. Dan masih belum diapa-apakan jenazah ini, belum dimakamkan. Kalau misalnya sudah itu kemudian besoknya itu kita bawa sarung. Allah musta'an, itu tanggung jawabnya Pak Udin. Allah musta'an. Zikir masih dalam proses, masih dikafani gitu. Belum dimakamkan, mandikan lagi. Dikeluarkan dari kafannya, mandikan lagi. Nah, itu pentingnya belajar ilmu agama, enggak semata-mata gelar din nah. Dan tidak semata-mata memandikan jenazah dengan cara adat, harus dengan ilmu syar'i. Barakallahu. Harus dengan ilmu syar'i, barakallahu. Nah, yang dalam tadi saya bawakan bukan sama Syekhul Bani rahimahullah ayyatawalla ghuslahu man kana a'rafa bi sunnatil ghusli la siyama idza kana min ahlihi wa ahli. Yang menangani pemandian adalah orang yang paling mengerti tentang sunnah pemandian, lebih afdal lagi kalau dari kerabatnya sendiri. Para yang ditekankan yang paling mengerti sunnah. Barakallahu. Dia dapat pahala dengan dua syarat, ikhlas dalam memandikan, yang kedua menutup semua cacat dan aib yang ada pada sang jenazah. Maka dikatakan harus amanah. Gimana? Bolehkah membayar atau menerima pembayaran dari orang? Oh, maksudnya kita memandikan dikasih bayaran. Apa sebaliknya tadi? Sebaliknya ada orang yang lebih paham daripada kita, dia memandikan misalnya ibu kita gitu, tapi kita memandikan kepada dia rumah. Ya tidak apa-apa sih, cuma dapatnya ya itu aja. Ketika saya bacakan katanya, saya bacakan di sini katanya Asyur Al-Bani dia mengatakan waliman tawalla ghuslahu ajrun azimun fi syarfain. Orang yang menangani pemandian jenazah dapat pahala besar, tapi dengan dua syarat. Yang pertama, dia menutupi semua aib yang ada pada sang jenazah. Yang kedua, ikhlas. Ayataki bidzalika wajhallah la yurdu fi jazaan wala syukura wala syai'an min umuri dunia. Ikhlas, tidak kepengin dipuji, tidak kepengin disanjung, tidak kepengin urusan dunia. Ikhlas lagi taala memandikan jenazah. Itu dapat pahala besar. Apakah boleh ngambil? Ya boleh-boleh saja. Dapatnya bonus sakti. Gitu. Dapatnya bonus sakti. Pahala besarnya lewat. Harus ikhlas. Barakallahu fikum. Nah. Ini sekarang perusahaannya menunaikan haknya seorang muslim. Nah, yang muncul pertanyaan, terus apakah boleh ya kira-kira mengadakan apa namanya? Apa? Semacam apa begitu ya? Tim kepengurusan jenazah dikomersialkan. Ya boleh-boleh saja, dapatnya dapat komersial. Dapatnya duit, enggak dapat pahala besar yang dijanjikan dalam Islam. Bagaimana cara memandikan jenazah yang salah satu anggotanya hilang atau bahkan setengah badannya hancur? Masya Allah. Tapi ada pun yang hilang, ya sudah jangan dicari. Artinya yang sudah hilang itu ya biar aja, jangan diapa-apakan. Dicuci, dimandikan sampai pada batas tubuh yang ada. Misalkan dia tangannya hilang, sampai sikunya, ya udah dimandikan sampai siku aja. Yang hilang udah biar hilang, gimana lagi udah ada. Tapi kalau kemudian setengah badannya hancur, itu harus ekstra hati-hati dan pelan-pelan dalam memandikannya supaya jangan sampai binasa atau rusak badannya. Dengan pelan-pelan dimandikan. Dan pada ini cukup 3 kali. Cukup 3 kali supaya jangan sampai merusak yang ada. Yang demikiannya apa? Yang mesti bakal keluar darahnya terus. Penahan. Cukup 3 kali langsung dikafani. Langsung dikafani. Bagaimana cara mengkafani? Cara mengkafani sebagaimana mengkafani yang normal. Langsung dikafani dengan badan yang ada tadi dikafani. Ah, jadi ketiga berdebat. Gimana pak? Ya enggak. Itu sudah kondisi yang di luar batas kemampuan kita. Langsung dimandikan 3 kali. Langsung 3 kali. Terkait dengan kapas tadi kan teknis. Itu kondisi normal ketika di bagian telinganya atau hidungnya atau tubuhnya keluar kotoran yang nggak mungkin jadi dihindarkan, tutup supaya dia tidak keluar lagi. Kalau dengan kondisinya tidak, kalau dikhawatirkan hancur, cukup langsung mandikan 3 kali pelan-pelan, jangan main kasar, pelan-pelan, langsung 3 kali, langsung segera sholatkan, langsung dimandikan. Berapa macam? Satu macam. Airnya tadi langsung dikasih daun bidara atau serbuk bidara. Begitu pemandian terakhir dicampuri kapur. Cukupnya. Yang paling enak yang menggunakan gentong. Kalau menggunakan apa jenisnya keran atau menggunakan apa? Menggunakan selang. Nanti repot. Gimana cara nyampur dengan daun bidaranya itu? Sebelumnya disiapkan gentong gitu ya, gentong cukupnya diisi air penuh, dikasih daun bidara. Dipakai untuk memandikan sekali, dua kali, tiga kali, dua kali, ketiga kalinya campuri kapur atau sabun misalnya, baru kemudian dipakai ya. Kenapa? Sudah tadi kita sebutkan deh. Terkait dengan kain kafan, tiga helai warnanya putih, syukur-syukur satu diantaranya dari kain hibarah yang ada garis-garisnya, kemudian dikasih buhur. Yang namanya buhur itu ya minyak wangi, ben. Buhur. Buhur itu kan dulu kan menggunakan asap yang wangi gitu. Di sini di zaman sekarang ini kalau itu mengatakan bakor, parfum yang sebelah itu namanya bakor. Kalau itu mengatakan itu ain pak itron dikasih yang gini itu kata itu. Antara bagian yang sebelah kan itron itu cari yang terbesar. Yang ini yang itu. Itu bukan itron, namanya bakor. Artinya yang menguap. Jadi entah itu asap atau yang semprotan. Tiba, kasih punya uang. Jadi pas kemarin dah lewat pembahasannya. Tapi Terkait dengan tali sudah dibahas kemarin. Terkait dengan tali, tali yang untuk tali kafan itu bukan termasuk kafan. Itu hanya teknis supaya jenazah tidak lepas dan terbuka. Sehingga ketika nanti dikuburkan, tali harus dilepas. Karena bukan termasuk kain kafan. Tali ini dilepas, Pak? Iya, karena sekarang kapan? Saat dikuburkan, bagian wajar dibuka. Ya, gimana sih kalau mengantarkan jenazah sambil tayang ayam? Tadi kampung kan sering kubur. Nah, tadi itu yang saya katakan yel-yel tadi itu yang maksud. Baik itu yel-yel pujian-pujian kepada sang mayit atau yel-yel rata tangis atau yel-yel yang semacam itu yang tidak ada contohnya. Gimana? Tadi tadi waktu itu sudah mulai saya untuk melepas tali ya, tali kapan. Kenapa kok nggak boleh dilepas? Ya nggak apa-apa sih, mau dilepas ya nggak apa-apa, nggak dilepas nggak apa-apa. Cuma dikasih tahu, tali itu bukan termasuk bagian kafan. Itu hanya teknis untuk supaya jenazahnya tidak terbuka dan tidak jatuh. Di tali bagian kepala, bagian tengah, bagian kaki. Teknis. Ada apa? Posisinya jenazah ketika kubur gimana? Kenapa? Ketika kubur posisinya. Lah itu, nampaknya pekan berikutnya ini. Nampaknya pekan berikutnya itu mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada, terangkan lagi. Di sini sengaja kita bahas dulu riwayatnya. Baru kemudian kita bahas dari mulai awal ringkasan pembahasan jenazah. Karena sudah nulis dan anak ringkas lebih kecil ini. Ringkasan panduan mengurus jenazah. Enggak saya bawa. Ini jadura kan? Belum ada ya? Belum ada. Nah, terkait dengan tadi itu, apa namanya, ada sebagian ulama kita yang mengatakan ketika dimakamkan itu dibuka dan tipinya ditaruh di kamar. Ada sebagian yang mengatakan ini. Jawab dulu yang ini. Yang gimana, Pak? Kalau tempat tidak punya air, bagaimana dimandikan? Sama sekali tidak ada. Iya, itu tidak apa sih. Di meninggal dunia di Gurun Sahara. Di Gurun Sahara tidak ada air, tidak ada apapun. Sudah ya sudah. Kalau enggak ada, langsung di makam. Kain kafan? Enggak bakal ada insyaallah ya. Kita ke Gurun Sahara. Intinya kalau kondisinya serba darurat, menggunakan faedah fattaqullaha mastata. Kerjakan semampu kita. Mungkin dimandikan? Mungkin. Nah mungkin ya sudah. Mungkin kafani? Mungkin. Nah ya sudah. Minimal disolatkan, dimakamkan. Nah, gitu ya. Misalkan saya ada musibah besar, musibah. Banyak korban. Longsor, tsunami, atau gempa, atau apa gitu. Korban banyak. Ini kalau diproses satu persatu, kelamaan bisa busuk semua baunya ini. Ya sudah. Ya sudah, dijadikan satu aja, dibikinnya lubang yang besar, gitu ya, gali lubang yang besar, jadikan satu, menjadi satu, semprot semuanya, set, diselamatkan, selesai. Itu kondisi darurat. Itu fatwa dari Syekh Ahmad bin Najmi rahimahullah ketika peristiwa tsunami kemarin terjadi. Ya. Prinsipnya yang ketika mampu dikerjakan, kerjakan sesuai dengan sunnah. Ketika tidak mampu, faedahnya fattaqullaha mastata'tum. Kerjakan semampu kalian. Barakallahu fiik. Ya, ya, Pak. Tidak ada masalah kalau bukunya kita mau ke apa-apa tadi? Setiapnya dalam macam selama tidak menyakiti jenazah hati. Ada yang mengatakan dia kan. Yang jelas itu bukan termasuk bagian prosesi pemandian jenazah. Kalau masuk ke tempat harus atas, anda harus tahu. Iya, nampaknya belum masuk pada pembahasan masuk kuburan ya. Ya, di antara adab masuk kuburan ialah melepas sandal. Tidak boleh masuk ke area kuburan menggunakan sandal. Itu hadis yang sahih dari Rasulullah dari sahabat Bashir ibn Khalsasiyah. Nah, boleh. Kemudian apa namanya membaca salam untuk ahli kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, tidak boleh menginjak kuburan. Tidak boleh menginjak. Salam. Yang berikutnya, tidak boleh duduk di atas kuburan. Yes. Itu khulasanya. Yang lain? Wah, wis, entek aja. Habis juga. Wallahu a'lam. Pertanyaan bagus. Tapi jawabannya wallahu a'lam. Sangat bagus, pertanyaan sangat bagus. Tapi saya punya wawah. Tapi kalau secara pengetahuan saya, nampaknya untuk Rasul saja. Wallahu a'lam. Jalan ya? Sudah jalan? Sudah. Baik, saya jatuh mengakhir. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi pada kesempatan yang berikutnya menyelesaikan masalah jenazah berikut selesai menjalani karena diurai masalah global dari awal sampai akhir insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim.